Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dengan bab ke-17 dari kitab Tauhid, bab tentang asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah dari sisi makna, baik secara bahasa maupun secara istilah, sudah kita bahas. Secara dalil juga telah kita selesaikan. Kemudian jenis-jenisnya pula. Alhamdulillah sudah kita lalui dan semoga tentunya faham. Tinggallah bagi kita dalil-dalil yang dikemukakan oleh muallif rahimahullah. Nah, dari sejak pembahasan ini belum kita sebutkan matan yang disebutkan oleh muallif, maksudnya tentang dalil-dalilnya. Beliau sebutkan bab asy-syafa'ah. Kemudian beliau langsung sebutkan wa qaulullahi azza wa jalla. Firman Allah jalla wa ala. Nah, beliau sebutkan beberapa ayat. Kita akan masuki insyaAllah dalil yang pertama. Bab ini beliau sebutkan ayat. Tidak beliau sertakan tentang dalil dari hadis. Afwan, ada dari hadis. Nah. Nah, beliau sertakan ayat dengan beberapa ayat, demikian pula juga hadis. Kita mulai dari ayat yang pertama. Qaulullah azza wa jal pada surat Al-An'am ayat yang ke-51. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم لعلهم يتقون. Demikian kelengkapan ayat ke-51. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Nah. Jika yang akan kita bahas tentang ayat, berarti kita sedang membahas tentang tafsir. Nah. Kita bahas tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa anzir bihil ladhina yakhafuna. Kita lihat terlebih dahulu penafsirannya. Wa anzir. asal katanya anzir. Sedangkan waw yang mengawali maknanya adalah huruf sambung. Sebagai huruf sambung dan anzir adalah fi'il amr, kata perintah. Dan anzir itu definisinya adalah i'lam. Al-i'lam al-mutadammin lit-takhfif. Al-i'lam, pemberitahuan. Naam. Pengumuman. Al-i'lam al-mutadammin, yang mana pemberitahuan tadi terkandung padanya litakhfif, untuk menakuti. Naam, untuk menakuti. Yang kemudian dalam bahasa kita diartikan dan peringatkanlah. Naam. Dan berilah peringatan. Wa anzir, dan peringatkanlah. Siapa yang memerintahkan? Allah Jalla wa'ala. Siapa yang dituju? Tentunya adalah Rasulnya. Diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan peringatan. Dengan fi'il amr, kata perintah. Wa anzir, dan berilah peringatan. Pemberitahuan yang sifatnya mengandung pengingatan agar hambanya tadi takut, agar hambanya tadi memperhatikan. Demikian definisi yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Al-i'lam al-mutadammin lit-takhfif. Naam. Adapun kata beliau, jika sifatnya al-khabar, sifatnya pemberitaan, falaysa bi-indar, maka bukanlah namanya peringatan, sebatas pemberitahuan. Nah. Tapi kalau sudah pemberitahuan itu sifatnya untuk memperingatkan, menakuti kepada hambanya, tentunya dengan suatu maksud yang baik, maka di sana namanya indar. Dan redaksinya di sini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khitab lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sudah kita pahami huruf waw di awal sebagai huruf sambung, anzir dengan definisi yang telah disebutkan tadi. Bihi, wa anzir bihi. Bihi bukan satu kata, tapi dua. Ba dengan ha. Naam. Ba ketika disambung dengan ha. Naam. Ha di situ adalah huwa. Naam. Maka jadilah bihi. Kalau misalkan di situ muannas apa? Biha. Naam. Karena huwa bihi, satu orang, laki-laki. Karena dua, huma, bihima. Karena banyak, bihim. Itu kalau mudzakkar, laki-laki. Nah, kalau wanita, biha. Kalau dua, bihima. Kalau tiga, bihinna. Ya. Maka di sini, ha, di situ, huwa. Huwa di situ siapa? Kembali kepada tafsir. Naam. Artinya adalah nya. Dengannya. Bihi. Dengannya. Dengannya apa di situ? Yakni Al-Quran. Wa anzir bihi. Dan berikan peringatan. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihi. Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Seperti surat Asy-Syura. Nah, seperti surat Asy-Syura ayat yang ketujuh. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Dan demikianlah kami wahyukan, kata Allah, ilaika, kepadamu, hai Muhammad, Qur'anan, Al-Qur'an ini, Arabiyyan, dalam bahasa Arab, Qur'anan Arabiyya. Nah, kami wahyukan Qur'an yang dengan bahasa Arab ini, tujuannya apa? Litunzira, agar engkau berikan peringatan Ummul Qura, kepada penduduk Ummul Qura, penduduk Makkah, wa man haulaha, dan yang ada di sekitarnya. Nah, Asy-Syaikh Al-Utsaimin mengkaitkan dengan ayat ini ingin membuktikan bahwa bihi, dengannya, maksudnya dengan Al-Qur'an tadi, sangat relevan dengan ayat ini. Al-Qur'an yang diturunkan dalam keadaan bahasa Arab untuk apa? Untuk inzar, untuk dijadikan peringatan. Agar manusia tadi ingat ketika dia mulai lengah, diingatkan dengan ayat Al-Qur'an. Nah, tentunya disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibimbing oleh beliau dengan sunnahnya. Nah, maka ini fungsi Al-Qur'an, litunzira, agar engkau memberikan peringatan Ummul Qura wa man haulaha. Surat Asy-Syura ayat yang ketujuh. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira Ummul Qura wa man haulaha. Tidak cukup satu ayat itu beliau berikan. Dengan murah hatinya beliau tambahkan bukti yang lain agar semakin meyakinkan, menunjukkan seorang alim yang begitu perhatian kepada talabatul ilm, menyuguhkan, menjelaskan suatu ilmu tidak cukup sekedar, tetapi jika perlu di sana ada tambahan akan ditambahkan. Nah, dibuktikan lagi surat Al-A'raf ayat yang kedua, membuktikan bahwa hak di situ maksudnya Al-Qur'an tidak asal-asalan, tetapi memang ada bukti. Nah, Al-A'raf ayat yang kedua, litunzira bihi, agar engkau berikan peringatan hai Muhammad, bihi, dengannya, dengan Al-Qur'an. Wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan juga bagi orang-orang yang beriman. Di mana tadi disebutkan surat Asy-Syura ayat yang ketujuh dan Al-A'raf ayat yang kedua. 6. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummul qura wa man haulaha, dan litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kembali kepada ayat Al-An'am, wa anzir bihi, sudah kita fahami insyaallah. Berikan peringatan dari Muhammad dengannya, dengan Al-Qur'an, kepada siapa? Alladzina yakhafuna. Alladzina, kepada orang-orang yang, sering kita dapatkan kata ini, alladzina, ya, atau alladzi. Apa bedanya alladzi dan alladzina? Alladzi mufrad, tunggal. Alladzina jamak. Ya, kalau tunggal alladzi. Kalau dua, karena jamak dalam bahasa Arab lebih dari dua, bukan lebih dari satu. Kalau dua, alladzani. Kalau banyak, lebih dari dua. Alladzina, ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Maka asal katanya dari alladzi, alladzi itu kata sambung. Ya. Maka karena yang mau diberikan peringatan itu bukan satu, bukan dua, tapi banyak, maka Allah gunakan dengan kata sambung sesuai dengan jamak alladzina. Berikan peringatan kepada orang-orang. Siapa mereka? Yakhafuna, yang takut. Yakhafuna jamak. Asal katanya yakhafu. Yakhafu karena jamak yakhafuna. Naam. Yang takut. Ayyuhsyaru ila rabbihim. Takut kepada apa? Apa yang ditakutkan oleh mereka tadi? An yuhsyaru, untuk dikumpulkan. Naam. Ila rabbihim, kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka. Naam. Berkata Syekh Al-Utsaimin, yakhafuna mimma yaqa'u lahum. Mereka yang dimaksudkan takut adalah takut dari apa yang akan terjadi pada mereka. Min su'il azab, dari dahsyatnya azab. Fi dzalikal hasyr, pada hari dikumpulkannya manusia. Bukankah tadi ada kata an yuhsyaru, dikumpulkan? Mereka takut, mereka khawatir terhadap nasib-nasib diri mereka. Naam. Al-hasyr, kata Syekh, al-jam'u. Kata al-hasyr itu namanya al-jam'u, dikumpulkannya. Sehingga dinamakan padang mahsyar karena di situ di tempat dikumpulkannya manusia. Naam. Jadi siapa yang takut tadi? Takut dari apa yang akan menimpa kepada mereka dari dahsyatnya azab di hari mahsyar nanti. Masing-masing mengurusi diri mereka. Didekatkannya matahari tidak lebih dari satu atau dua mil di atas kepala kita. Dan berbagai-bagai bentuk kedahsyatan. Naam. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Naam. Masing-masing lari di hari itu. Naam. Orang tuanya dari anaknya, demikian pula suami dari istrinya, orang-orang yang terdekatnya, semua masing-masing mengurusi diri mereka. Nah. Maka al-hasyr adalah al-jama' wa qad dhummina huna ma'na ad-dham wal intiha. Dan digabungkan di situ terkandung makna ad-dham wal intiha. Dikumpulkannya dan diakhirinya. Tempat hari dikumpulkannya manusia dan tempat berakhirnya. Naam. Yajma'una hatta yantahu ilallah. Mereka berkumpul sampai kemudian akan berakhir menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka sebagaimana tadi disampaikan pada khutbah, di sana mereka membutuhkan adanya syafa'ah. Ahlul mawqif, mereka berada di padang mahsyar. Naam. Yajma'una hatta yantahu ilallah. Allah perintahkan itu kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan terhadap orang-orang yang hatinya selalu takut dan khawatir terhadap diri mereka. Laisa lahum min dunih. Laisa, sering kita dapatkan juga kata ini. Artinya adalah bukan atau tidak. Laisa lahum, tidaklah bagi mereka. Min dunih, dari selainnya. Nya di situ maksudnya Allah. Tidaklah bagi mereka selain Allah itu waliyun wala syafi'. Naam. Yang bisa melindungi dan tidak ada pula yang bisa memberikan syafa'ah wala syafi'. Tidak ada buat mereka di sisi Allah Jalla wa'ala yang akan bisa memberikan syafaat dan perlindungan. Naam. Waliyun maknanya adalah nasirun. Waliyun di situ artinya nasir. Nasir artinya pembela, penolong. Yansuruhum, yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang bisa menolong, membantu, membela mereka. Dan tidak ada pula yang bisa memberikan syafaat sedikit pun selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yattaqun. Kelengkapannya, la'allahum yattaqun. Agar supaya mereka itu bertakwa. Allah memiliki tujuan peringatan tadi agar menyampaikan kepada tujuan yang mulia, yaitu takwa. Takwa agar mereka itu lurus, selalu ada di atas jalurnya, garisnya, untuk senantiasa taat dengan setiap ketaatan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, menjauhi setiap larangan dalam upaya membentengi diri mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini ada yang bisa dipahami? Ada yang bisa mengulang ayat Al-An'am 51? وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Kalau ditanya apa maksud muallif rahimahullah membawakan ayat ini kaitannya dengan bab asy-syafa'ah? Hah? Tidak, pada kata mana yang ingin dimaukan oleh muallif? Syafi'un, na'am. Waliyun wala syafi'. Pada kata syafi'. Syafi' artinya syafi'un, yang memberikan syafaat. Yatawassat lahum, yang menjembatani untuk mereka, menjadikan perantara buat mereka. Sudah tidak ada lagi, tidak bisa. Wahada mahallu syahid, kata Syekh Al-Utsaimin. Ini sebagai bukti muallif mengangkat ayat ini dengan bab asy-syafa'ah. Wa fi hadhihi al-ayah nafyus syafa'ah min dunillah. Selain kita sudah dapatkan bukti bahwa ayat ini sebagai syahidnya adalah kata Syafi', yang kedua, dengan ayat ini meniadakan syafaat selain Allah. Nah, di mana kita dapati faedah ini? Min dunih. Laisa lahum min dunih. Tidak ada untuk mereka itu min dunihi, selain dia, selain Allah. Membuktikan bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mendapatkan izin dari Allah jalla wa ala. Maka bisa difahami bahwa syafaat di situ sabitah. Pasti biiznih, tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-syafa'a min dunih mustahilah. Syafaat selain dari Allah mustahilah. Maka itu mustahil adanya, tidak akan terwujud. Naam. Wa biiznihi jaizah wa mumkinah. Dan dengan izinnya Allah, jaizah, semua bisa terjadi. Wa mumkinah, dan mungkin untuk bisa terjadi. Ini kalau dari sisi Allah Jalla wa'ala. Amma indal muluk, sedangkan kalau itu datang syafaat dari sisi para raja, fajaizah biiznihim, wa bi ghairi idznihim, maka bisa terjadi dengan izinnya dan pula tanpa izinnya. Naam. Fa yumkin liman kana qariban minas sultan an yashfa' biduni an yasta'zin. Maka mungkin orang yang kedudukannya dekat, orang dekatnya sultan, raja atau penguasa, bisa memberikan syafaat tanpa melalui permintaan izin kepada raja atau kepada penguasa. Karena sudah dipercaya orang dekatnya. Iya. Ada si fulan datang, tolong saya minta tolong. Pembebasan ini, pembebasan itu. Tolong supaya Bapak Presiden atau Baginda Raja supaya mengizinkan atau memberikan persetujuan ini. Tidak perlu ketemu presidennya atau rajanya, melalui asistennya saja, orang dekatnya, ya sudah, saya wakili, saya tanda tangan. Artinya sudah menurut kebiasaannya akan disetujui seperti itu. Nah, maka jaiza biidznihim wa bighairi idznihim. Maka syafaat seperti itu bisa boleh melalui izinnya dan bisa pula tanpa izinnya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin mengupas lebih lanjut, wa yufidu qauluh, dan diambil manfaat pula terkait dengan firman Allah tadi, min dunih, selainnya, anna lahum biiznihi waliyan wa syafi'an, bahwa untuk mereka dengan izinnya, nah, waliyan wa syafi'an, penolong maupun pemberi syafaat. Naam. Maka tidaklah bisa berlangsung sekali lagi kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. Demikian tentang bukti yang pertama, Al-An'am ayat ke-51. Memasuki ayat yang berikutnya, yang kedua, pada surat Az-Zumar ayat ke-44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Naam. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Kita dapati kata qul yang sekian ayat menyebutkan kata itu. Nah, yang berarti fi'il amr, kata perintah. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan. Qul. Nah. Katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya apa asal kata qul? Hah? Qala. Naam. Fi'il mudhari'nya apa? Yaqulu. Qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari'. Sedangkan qul adalah fi'il amarnya, kata perintah. Jadi terkadang kita dapati kata qala, kadang kata yaqulu, kadang kata qul. Nah, tergantung redaksi ayat. Maka di sini dalam bentuk kata perintah, Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi syafa'ah. Lillah asy-syafa'ah. Di sini lillah asy-syafa'ah kedudukannya sebagai mubtada dan khabar. Naam. Wa quddimal khabar lil hasr. Sementara kalau didahulukan khabarnya, maka menunjukkan suatu maksud. Maksudnya adalah pembatasan. Mustinya asy-syafa'atu lillah. Asy-syafa'ah mubtada, naam, kemudian lillah adalah khabar. Tapi khabarnya didulukan lillahi syafa'ah. Kalau sudah dibalik seperti ini, tentu adanya suatu maksud yang mulia, yaitu al-hasr, yaitu pembatasan. Wahdahu, hanya milik Allah satu-satunya. Asy-syafa'ah kulliha, syafaat itu semuanya. Kalau susunan yang sebelumnya, asy-syafa'atu lillah, syafaat itu milik Allah. Sedangkan kalau didahulukan khabarnya ini, lillahi syafa'ah, hanya milik Allah satu-satunya, syafaat semuanya. Terasa beda apa tidak? Naam. Maka quddimal khabar lil hasri, didahulukan, dikedepankan khabarnya, naam, untuk suatu maksud yaitu pembatasan. La yujad syai'un minha kharij an idznillah wa iradatih. Tidak didapati sesuatu darinya, dari syafaat itu, yang keluar dari izin dan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak satu pun. Tidak didapati sedikit pun. Mana buktinya? Jami'a. Lillahi syafa'atu jami'a. Apa jami'a? Semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Nah, tidak ada satu pun yang luput dari bentuk-bentuk syafaat kecuali dengan izin dan kehendaknya. Nah, sangat jelas dengan surat atau ayat ini mengapa muallif rahimahullah mencantumkan ayat ini dengan bab asy-syafa'ah. Nah, hanya sebatas itu syarah yang disebutkan oleh beliau. Kita melangkah pada ayat yang ketiga. Dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala dari ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita hafal bersama, yang kita baca setiap hari, khususnya setelah sholat. Naam. Zikir-zikir yang terwarid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka di sana adanya ayat kursi. Naam. Maka 255 adalah ayat kursi. Pada ayat itu tersebutkan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan kata demi kata. Man, ada yang tahu siapa artinya? Siapa, ya. Biasanya ditujukan kepada al-aqil. Man adalah isim istifham. Kata tanya. Yang dalam bahasa kita, siapakah? Man, zalladhi, dan apa, siapakah yang memiliki? Kata beliau, isim istifham bimakna an-nafyu. Kata tanya dengan makna an-nafyu, peniadaan. Ada jenis suatu kata yang memang artinya seperti itu, tapi mempunyai makna tertentu. Seperti ini. Kata tanya tetapi mengandung makna an-nafyu, peniadaan. Nanti akan kita pahami. Man dhalladhi yashfa'u indahu. Kalau diartikan sesuai dengan yang awal, man dhalladhi, siapakah yang memiliki, yashfa'u indahu, memberikan syafaat di sisinya. Maka setelah man itu artinya nafyu, peniadaan, sehingga maknanya la yashfa'u ahadun indallah illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idznih, melainkan dengan izinnya. Ya. Siapa tadi berubah menjadi arti apa? Tidak ada. La yashfa. Man dhalladhi yashfa. Siapakah yang bisa, yang memiliki untuk memberikan syafaat? Namun di situ man berarti peniadaan. La yashfa'u ahadun. Tidak ada yang bisa seorang pun memberikan syafaat. Indahu, yakni indallah, di sisi Allah, illa bi'idznih, melainkan dengan izinnya. Nah, maka ini antum kasih catatan bahwa adanya isim istifham artinya an-nafyu, artinya peniadaan. Kemudian faedah lagi yang disebutkan oleh beliau, an-nafya idza jaa fi siyaqil istifham, bahwa nafyu, kata peniadaan, jika datang pada redaksi istifham, pada redaksi kata tanya, fa innahu yakunu mudamminan, maka terkandung padanya makna at-tahaddi, terkandung makna penentangan, apa, menantang, tahaddi, menantang. Nah, artinya siapa yang bisa memberikan syafaat? Nah, maka ditantang oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak ada tentunya satu pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Ya'ni idza kana ahadun yashfa' bi ghairi idznihi fa'ti bihi. Jika ada seorang yang bisa memberikan syafaat selain dengan izin Allah, silakan datangkan dia. Siapa dia? Apa di situ menunjukkan? Allah menantang. Nah, ini juga antum jadikan catatan. Bahwa an-nafyu idza jaa fi siyaqil istifham bahwa peniadaan jika datang setelah konteks istifham pertanyaan, maka di sana mengandung artinya penentangan. 6. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu? Kemudian beliau melanjutkan kata 'indahu. 'Indahu dari kata 'indah. Ya, kita sering juga dapatkan kata ini. Sedangkan hu adalah kata ganti, dia. Huwa 'indahu. Kalau muannats 'indaha. Ya. Tapi karena mudzakkar 'indahu. Yang artinya dalam bahasa kita di sisi. Sehingga indah kata syekh adalah zarfu makan. Kata yang menunjukkan tempat. Dengan kata di sisi itu berarti ingin menunjukkan tempat. Wa huwa subhanahu fil ulu. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di tempat yang tinggi. Dengan kata indah ingin menunjukkan tempat. Tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fil uluh. Di tempat yang tinggi. Fala yashfa'u ahadun indahu walau kana muqarraban. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Walaupun memiliki kedekatan. Walaupun memiliki kedekatan. Siapa contohnya? Al-Malaikah Al-Muqarrabin. Para malaikat yang kedudukannya dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Tidak bisa melakukan itu. Illa bi'idnihi. Kecuali dengan izinnya. Subhanahu wa ta'ala. Wal idin la yakunu illa ba'dar ridha. Dan izin tidaklah akan terjadi. Kecuali setelah adanya ridha. Dari Allah Jalla wa'ala. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.